Mitra Bisnis, terkait penetapan upah minimum DKI Jakarta sebesar 2,2 juta, ekonom LIPI Latif Adam berpendapat, penetapan upah minimum di Indonesia seharusnya meniru China, yang menerapkan sistem transparan dan tidak hanya mengacu pada inflasi, namun benar-benar memperhitungkan tingkat produktivitas pekerja. Dia berpendapat, upah boleh tinggi asal dengan tingkat produktivitas sebanding. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda soal ini? Jadi gini Mas, jadi kalau kita bicara masalah produktivitas, ini sudah dibahas bertahun-tahun dan sampai hari ini belum ketemu formula yang tepat ya untuk menghitung produktivitas itu seperti apa. Karena masing-masing sektor itu berbeda-beda. Sama-sama satu sektornya, beda skala usaha, itu juga beda juga produktivitasnya. Nah, sehingga kami itu akan mengusulkan untuk formula perhitungan bagi sektor usaha marginal. Nah, kita akan apa di dalam sidang Dewan Pengupahan Nasional yang akan datang, kita akan usulkan itu di dalam agenda pembahasan. Karena sekarang ini tidak bisa kita menghitung hanya yang idealnya aja, tapi kita tidak melihat realitasnya gitu. Dan hari ini kita sudah mendapat begitu banyak respons yang sangat negatif dari sektor usaha kecil dan menengah dan juga industri padat karya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk mencari jalan keluar dengan cara penangguhan. Jadi ini kita sedang memfasilitasi, sedang mengkoordinasikan, karena kita nggak ingin industri UKM dan padat karya kita ini menjadi hilang atau menjadi gulung tikar gitu. Lalu mengenai penghitungan UMP sendiri, saat ini dikatakan hanya mengacu pada inflasi saja. Sebenarnya bagaimana penghitungan yang ideal, Pak? Kita tuh ada di Undang-Undang 13, itu ada tiga parameter yang digunakan. Yaitu pertama adalah angka KHL, kedua adalah laju pertumbuhan ekonomi, dan ketiga adalah produktivitas. Nah, di dalam Permenaker 17 2005 kalau saya nggak salah, itu ditambahkan bahwa parameter untuk menghitung upah minimum itu adalah ditambah juga dengan perhitungan sektor marginal dan juga supply and demand atau pasar tenaga kerja. Nah, ini nanti kita kemukakan lagi, akan kita bahas lagi gitu loh, karena kenyataannya bahwa kenaikan upah yang sedemikian tinggi tidak bisa diserap oleh sektor UKM dan padat karya. Lalu apa akibat yang akan terjadi pasca penetapan upah minimum ini? Jadi ini akan terjadi konflik horizontal menurut saya. Karena apa? Karena yang pengusaha, ini kan udah bicaranya kan bicara mata pencarian hari-hari juga kan, mengenai nafkah kan gitu. Jadi manakala ini udah membicarakan kelangsungan hidup, baik itu pengusaha maupun pekerjanya, ini akan menjadi konflik horizontal. Dan pemerintah, dalam hal ini Presiden SBY, harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Sebetulnya Mas ya, ini sebenarnya sih sebenarnya nggak ada masalah kalau pemerintahnya itu bisa netral dan bisa tegas sebagai mediator. Ini kan mereka malah bermain gitu. Ini kan mereka kan mengambil isu populis. Karena kita mengikuti mekanisme yang ada, nggak ada kenaikan di atas besar itu gitu Mas. Masa kenaikan sampai di atas, bahkan ada yang hampir di atas 50% Mas, 58%. Ya kan yang tertinggi malah 65%. Itu nggak benar Mas ngitungnya gitu. Ya kan, jadi menurut saya sih ya memang ya mungkin sekarang koreksinya, dan saya melihat kalau ini nanti tidak bisa diselesaikan dengan apa kesepakatan di level bipartit ya, di level perusahaan, ini pecah konflik horizontal Mas. Jadi nanti pemerintah khususnya Presiden SBY bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini, karena dia men-trigger dengan melemparkan wacana bahwa upah minimum itu minimal harus sama dengan upahnya pegawai negeri yang PNS yang 2 juta. Dia lupa bahwa PNS 2 juta itu kan diambil dari APBN. Pemerintah mana mikir mengenai cara cari duitnya kan? Karena diambil dari APBN. Nah, kalau itu dilemparkan ke masyarakat umum, ke swasta kan jadi masalah, karena kan masing-masing punya kemampuan membayar upah yang berbeda-beda. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.